Ya, sebermula maka dipaksa diam, dengar batu dan terpaku tunduk. Selesakan di bawah sujudnya rujuk telunjuk. Tenagamu kencanaku katanya fitrah kawai. Kedanamu ketawaku dekahnya hingga sawai. Merontak dongak lembayung ku ternampakkan si herik. Menyorak ngoyak wan canggung dan berantakan. Dah diragu total cinta resiprokal. Bila dipersoal kekal ekuivokal, katanya tanggal tarik leher itu cukuplah sehari jadi gembala. Hapuskan logaritma yang menghantui kepala. Dalam tafak aku sadur mimpi yang dikabur. Karek berkatun kantor dan karikatur diktatur. Dikabur tak bersyabab yang bermusim. Tak punya tempat di benak jiwa ku cuma mereka bermukim. Al-Malikul Kudus susana pun mukmin. Ubat gementar senja suara ngekul roh kekas semaj kudusin. Suara itu lagi dari tenggara namaku diseru. Disuruh hembusnya dilin di setiap empat penjuru. Katanya mata penamu tak mencoret solusi. Kata majismu takkan mampu cetus revolusi. Manusia kan sentiasa menyakiti. Yang tak membunuh buatmu kebal sehari lagi. Masa untuk koktel lora sepam ambien rispedal. Semoga akal bertemu di astral. Ya, selamat tiba kita ke dunia cinta. Legenda dimensi ruang dan waktu tak bersempat. Dan halaman terbentang suci dicuci noda dan nista. Terhapus dogma dan stigma kepincangan dan kehilangan. Arah syetiada penghuni penggugut bunyi. Tak perlukan bunyi bunyi sembunyi persunyi. Sangat di hati dan pintu tari menariknya tanpa bumi. Menyadinya tanpa bunyi kegaibannya kita raikan. Akhirnya nirvana di sana. Di sini masih lagi samsara. Cuba tak diperhambatnya dunia. Sukar tapi yang dicuba. Biarkan berita menghapus derita.